Tapi Allah, tolong mereka, para fuqara, orang-orang lemah itu Allah tolong. Dan akhirnya Uni Soviet gulung tikar dan bubar. Tetapi ketika mereka tidak syukur dengan kemenangan itu, akhirnya Allah timpakan perpecahan di kalangan mereka. Ketika mereka berkhianat kepada Syekh Jamilur Rahman, Imamud Da'wah Ila Sunnah di Afghanistan, akhirnya Allah jadikan mereka itu tercabik-cabik dan perang sesama mereka. Kemudian muncul adanya orang-orang yang berkeinginan baik menegakkan tauhid dengan apa yang namanya Taliban, dan kemudian berhasil menyatukan barisan kaum muslimin dan berdirilah pemerintahan Taliban itu. Namun kemudian dihinggapi oleh seorang mubtadi'un dhal, khawarij khabith, Usama Mahri, Usama bin Laden dan sejenisnya, nempel di Maulawi Muhammad siapa itu pimpinan Taliban, Maulawi Muhammad Umar, yang sesungguhnya ini adalah asalnya orang yang muwahhid, yang cinta kepada sunnah, tapi ditempel dengan Usama bin Laden ini. Usama bin Laden latar belakangnya dari keluarga Sufi khabith Hadramaut. Kemudian keluarganya ini menjadi warga negara Saudi, menjadi penyumbang terbesar ke berbagai kegiatan-kegiatan Torekot Sufiyah keluarganya ini, keluarga bin Laden, di Saudi, di Hadramaut, dan di mana-mana. Kemudian menjadi partner dagang dari Yahud dan Nasara dalam perusahaan-perusahaan senjata. Dan Usama ini yang dikirimkan rupanya untuk menempel Maulawi Muhammad Umar, dan akhirnya dengan harta, dengan segala bantuan-bantuan dunia, terkecohlah Maulawi Muhammad Umar dan menerima Usama di Afghanistan. Akhirnya datanglah malapetaka setelah itu, datangnya sekutu untuk membinasakan segala apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Dan Allah beri kekuatan kepada kekuatan-kekuatan zindiq, koalisi utara, aliansi utara yang terdiri dari kelompok Ikhwanul Muslimin, kemudian Rafidah, kemudian para Zanadiqah Batiniyah, kelompok-kelompok Batiniyah di utara, dan ateis, beraliansi bersatu untuk menggempur pemerintahan Maulawi Muhammad Umar ini dengan dibantu oleh Amerika Serikat dari udara, dengan bom-bom dari udara, sedangkan dari darat mereka, para syayatin minal insi ini, bersatu. Kekuatan Ikhwanul Muslimin, Burhanuddin Rabbani, kekuatan Syiah Ali Kishman, kekuatan kaum kebatinan, yaitu Hazara, kelompok Hazara, kemudian kekuatan ateis, yaitu Abdur Rashid Dushtum. Lengkaplah kejahatan ikhwanul muslimin terhadap kaum muslimin, beraliansi dengan musuh-musuh agama semacam itu. Mengapa mereka beraliansi dengan musuh-musuh agama itu? Karena mereka sedang berambisi untuk merebut kembali kekuasaan. Jadi yang dituju kekuasaan. Maka tidak peduli dia berkoalisi dengan para syaitan demi untuk mencapai kekuasaan. Demikian pula keadaan mereka, ikhwanul muslimin, beraliansi dengan partai Wafd di Mesir. Padahal partai Wafd di Mesir ini adalah partai sosialis ateis kelompok Jamaluddin, kelompok Jamal Abdel Nasser, Nasiri, kelompok Nasiri, pengikut Abdul Jamal Abdel Nasser. Mereka, partai Wafd ini musuh agama, tetapi partai Ikhwanul Muslimin berkoalisi di Mesir dengan partai Wafd untuk masuk ke parlemen demi untuk mencapai kekuasaan. Coba, demikian lengkap kejahatan ahlul bid'ah terhadap kaum muslimin. Di saat kaum muslimin dalam kondisi betul-betul terancam dari musuh, dari kufar, maka segera mereka membelot dan bergandeng tangan dengan musuh-musuh umat Islam itu guna memukul umat Islam, saudaranya sendiri. Ya. Dan sekarang terjadi seperti apa yang terjadi. Mestinya Maulawi Muhammad Umar menyadari kesalahan yang dia bikin, yaitu bergandengan tangan dengan Usamah bin Laden, mestinya. Tetapi kalau Allah tidak membuka hati seseorang, maka dia akan menjadi bebal dan tumpul pikirannya untuk menyadari keadaan. Ya. Coba jatuh bangun kaum muslimin dengan sebab daripada dosa yang mereka lakukan. Dan walaupun demikian, ketika mereka menyadari kesalahannya kemudian bertobat kembali, Allah tolong kembali. Ketika mereka minta tolong, Allah tolong kembali. Sekarang kondisi kaum muslimin setelah Allah menolong kaum muslimin di Indonesia sampai tahun 49, berdirilah dengan pengakuan diplomatik dari negara-negara dunia, negara-negara barat, terhadap apa yang dinamakan Republik Indonesia Serikat. Jadi negara-negara barat hanya waktu itu mengakui melalui konferensi meja bundar Republik Indonesia Serikat. Dan kaum muslimin menghendaki di sidang KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, jadi parlemennya Indonesia waktu itu, sidang KNIP mendengarkan mosi integral, yaitu usulan dari Dr. Muhammad Natsir untuk Republik Indonesia Serikat, bentukan daripada konferensi meja bundar ini, yaitu negara federal, dikembalikan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mosi integral ini segera mendapatkan sambutan dari semua anggota KNIP dan akhirnya disetujui sehingga berdirilah tahun 50. Jadi cuman berusia 1 tahun RIS itu, Republik Indonesia Serikat itu, negara federal waktu itu, hanya berlangsung 1 tahun. Dan tahun 50 kembali menjadi NKRI sampai hari ini dengan mosi integral dari Dr. Muhammad Natsir yang kemudian disetujui itu. Tetapi sekarang muncul para begundal-begundal asing. Begundal itu kaki tangan. Begundal itu kaki tangan. Artinya kaki tangan musuh, kaki tangan kufar, menginginkan untuk dikembalikan Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS kembali, negara federal kembali. Kenapa? Azab Allah mengintai kembali Indonesia. Jawabannya sama dengan apa yang terjadi di Afghanistan, sama dengan apa yang terjadi di Irak, sama dengan yang terjadi di Filipina Selatan, ialah karena dosa kaum muslimin. Ketika dakwah ila sunnah dikhianati, ketika dakwah ila tauhid diperangi, maka akan segera datang malapetaka itu. Ya. Nah, oleh karena itu, untuk jangan sampai malapetaka yang sudah mengintai terus ini ke negara dan bangsa kita ini, dakwah ila tauhid harus digencarkan agar ketika saatnya kita istighatsah kepada Allah dari musuh-musuh atau ketika menghadapi musuh itu, langsung istighatsah itu mendapatkan jawaban dari Allah dan kontan. Nah, seperti yang didoakan oleh Rasulullah SAW di Badr ataupun di Uhud ataupun di berbagai pertempuran-pertempuran lain. Ya, sehingga istighatha itu menjadi betul-betul afdal dan akmal karena dipanjatkan istighatha itu oleh al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, as-sunniyun, oleh ahlu sunnah, ya, yang akidahnya bersih dari syirik, amalannya bersih dari bid'ah. Nah, ini yang akan menjadi sebab turunnya al-ghauts minallah. Al-ghauts itu mada? Al-ghauts. Ma ta'rif al-ghauts mada ya hada? Al-ghauts? Abdul Rahman. Al-ghauts mada? Ma ma'na al-ghauts? Al-ghauts itu pertolongan, bukan minta pertolongan. Kalau minta pakai istighatsah, itu minta isti'anah. Itu minta apa? Pertolongan, isti'anah. Al-aun itu apa? Al-aun pertolongan, isti'anah minta pertolongan. Al-ghauts pertolongan, istighatsah minta pertolongan. Sudah dijelaskan kalau isti'anah apa bedanya dengan istighatsah, ya jundu. Kalau isti'anah, untuk untuk mendapatkan keperluan-keperluan. Itu kalau isti'anah. Kalau istighatsah, kalau istighatsah terhindar dari azab Allah yang akan datang. Apa bedanya dengan isti'adzah? Oh iya. Istighatsah yaitu ketika datangnya azab Allah menimpa kaum muslimin, ya, sudah di depan mata seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pasukan musuh jumlahnya 1000 orang lengkap senjatanya, sementara pasukan yang dipimpin oleh beliau cuma 314. Wah, ini sudah di depan mata ini. Maka di situ istighatsah. Kalau isti'adzah, bila belum datang, minta agar Allah melindungi kita dari apa, kemungkinan datangnya malapetaka itu. Isti'adzah. Kalau istighatsah sudah datang azab itu, minta kepada Allah untuk dicabut azab itu, untuk diselamatkan kita dari azab tersebut. Ya. Nah, maka sebelum datangnya azab itu, hendaknya kita terus pandai-pandai mengasah apa, doa kita itu dengan asah, alat pengasah, alat penajam yang bagus, sehingga tajam doa itu jadinya, karena diasah terus. Jadi mengasahnya bagaimana? Membersihkan tauhid kita dari syirik, membersihkan ibadah kita dari bid'ah. Nah, kalau sudah begitu, bergerak membersihkan akidah umat dari syirik, membersihkan ibadah umat dari bid'ah. Bergerak terus dakwah sebelum datangnya azab itu, sehingga ketika dakwah itu demikian gencarnya dijalankan, dakwah ila tauhid ila sunnah, ya, dakwah yang muharabatus syirik wal bid'ah, memerangi syirik dan bid'ah. Nah, semakin banyak jumlah muwahhidin, semakin banyak jumlah ahlus sunnah, maka semakin besar barokah turun dari langit kepada umat itu. Sehingga ketika datang azab Allah itu, maka yang mempunyai istighatsah yang tajam itu sudah banyak, sehingga di saat itu baru kita tahu, oh, begini memang pentingnya tauhid. Itu kalau sudah kita berhadapan dengan azab itu, baru kita ingat betapa pentingnya tauhid itu, sehingga di saat itu datang pertolongan Allah karena doanya orang-orang yang bertauhid itu. Ya, istighatsah. Atsani al-istighatsatu bil amwati aw bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-ighatsati. Fadha syirkun. Yang kedua, al-istighatsah, yaitu minta tolong bil amwat kepada orang yang sudah mati. Ya, ini yang menjadi malapetaka umat, yang membuat umat Islam itu terpukul mundur di mana-mana. Ya, ini ketika orang beristighatsah atau banyak orang beristighatsah kepada al-amwat, ya, kepada al-amwat. Ma makna al-amwat? Ya Yusron, mati. Mayit, orang mati. Terima itu. Allah musta'an. Hah? Begitu mestinya istighatha bil amwat, minta tolong kepada orang yang sudah mati. Au bil ahya, minta tolong kepada orang yang masih hidup. Tetapi bagaimana? Ghairal hadirin, dalam keadaan tidak hadir di tempat itu, dan juga tidak mampu. Ghairal qadirin, ya, alal ighatha, tidak mampu untuk menolong. Barakallahu fi jazakumullah khair. Allah musta'an. Naam. Ya. Karena secara rasional tidak mampu untuk menolongnya. Tempatnya di tempat yang jauh, panggil-panggil. Ya. Fahadha, dengan keyakinan bahwa melalui karomah-karomah dari syekh kita yang tinggal di sana itu, nanti akan ditolong, nanti kita dikirimi bala bantuan, apa 100.000 jin dan sebagainya. Wallah, ada cerita-cerita khurafat yang semacam itu. Nah, minta tolong kepada orang-orang yang kayak gini ini, ya, itu sama kedudukannya dengan minta tolong yang kepada orang yang sudah mati, mayit, kepada amwat. Amwat jamak dari mayit. Al amwat jamak dari mayit. Ya Salman. Naam. Al amwat jamak dari al mayit. Ya. Sama, minta tolong kepada amwat dengan minta tolong kepada orang yang hidup tetapi ghairal hadirin dan ghairal qadirin, tidak hadir di sini dan tidak mampu, ya, tetapi kemudian dikasih bumbu-bumbu cerita-cerita khurafat, tahayul-tahayul dikit. Wah, dia kalau kita minta tolong, kita panggil-panggil dari jauh, nanti dia akan dengar. Dia akan dengar, terus dia akan ngirim para jin-jin, ratusan ribu jin, untuk dikirim membantu kita. Begitu. Nah, ini adalah istighatsah yang syirik. Ghairal qadirina 'alal ighatsah, karena mereka tidak mampu untuk al-ighatsah, memberi pertolongan. Ya, fa hadza syirk, maka istighatsah yang demikian ini syirik. Li'annahu la yaf'aluhu illa, karena perbuatan ini, istighatsah yang model ini, tidak akan dikerjakan kecuali man ya'taqid, kecuali oleh orang yang meyakini anna liha ulai, bahwasanya untuk mereka para mayit dan para orang-orang yang hidup tetapi yang tidak hadir di sini itu diyakini mempunyai tasarrufan khafiyan fil kaun, mempunyai kemampuan untuk tasarrufan, mengatur, alhamdulillah, secara tersembunyi di alam raya ini. Fa yaj'alu lahum haddan minar rububiyyah, sehingga menjadikan bagi mereka, bagi si mayit atau bagi orang yang hidup itu tadi, diberikan haddan, bagian dari sifat rububiyyah. seperti rububiyah yang diyakini ada pada Allah. Ya. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang yujibul muttarra, yang memberikan, mengabulkan doanya orang yang terjepit, al-muttar, orang yang terjepit, orang yang dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan. Idza da'ahu, ketika berdoa kepada Allah, kalau dia berdoa, siapa yang bakal bisa mengabulkan doanya orang demikian? Wa yakshifu su'a, dan siapa pula yang mampu untuk menghilangkan malapetaka, su di situ malapetaka? Ya, siapa yang bisa di saat yang demikian itu? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan siapa pula yang menjadikan kalian itu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi? Ya. A ilahum ma'allahi, apakah ada sesembahan yang lain bersama Allah itu yang bisa melakukan semua itu? Yaitu apa? Mengabulkan doa orang yang muttar, orang yang terjepit, orang yang kesulitan. Apakah ada sesembahan selain Allah yang bisa demikian? Dan apakah ada sesembahan selain Allah yang bisa menghilangkan malapetaka yang sedang menimpa pada satu umat? Dan apakah ada sesembahan lain selain Allah yang menjadikan kalian khulafa fil ard? Tentu jawabannya tidak ada. Qalilam ma tadhakkarun, kalau gitu memang sedikit sekali dari apa yang kalian ingat dengan kenyataan berbagai nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian. Nah, istighatsah yang kedua ini yang menyebabkan malapetaka pada umat, yang menyebabkan umat itu menjadi penakut karena syirik. Orang yang terjangkit penyakit syirik itu jadi penakut, penuh dengan khayal, penuh dengan khurafat, penuh dengan tahayul-tahayul, ya, sehingga jadi penakut, cenderung membesar-besarkan musuh. Karena apa? Tidak kenal Allah atau terhalang dari Allah. Nah, kalau umat dijangkiti oleh penyakit ini, penyakit yang syirik ini, istighatsah yang syirik ini, ya musuh itu dengan mudah menginjak-injak kehormatan umat ini. Ya, segala makar musuh itu akan berjalan dengan mulus di umat ini. Tidak ada halangan sama sekali. Ya. Maka yang istighatsah yang jenis kedua ini yang harus diberantas. Ya. Kalau enggak bisa diberantas, ya dipersedikit jumlahnya yang terlibat dengan perbuatan istighatsah yang jenis kedua ini. Karena syiriknya itu. Orang-orang yang belepotan dengan syirik, ya, orang-orang yang tidak mengerti tauhid itu sulit diajak untuk beramal dengan amalan yang mengandung risiko walaupun fisabilillah, karena penakut dan hubbud dunya. Nah, akhirnya ditinggal nanti. Kita ditinggal nanti ngadepi sendirian musuh. Nah, adahua musibah. Ya. Al-thalithu al-istighathatu bil-ahya'il alamina al-qadirina alal-ighathati. Yang ketiga, istighathah dengan orang hidup al-alamina dari makhluk al-qadirina alal-ighathah, yang mampu untuk membantu tentunya. Istighathah yang demikian fahadha jaizun, ya, kal isti'anati bihim, seperti juga minta tolong kepada mereka. Qala Allah Ta'ala fi qissati Musa, maka Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa. Fastaghathatul ladzi min syi'atihi, alalladzi min aduwih. Maka waktu itu minta tolonglah orang yang dari golongannya Musa untuk menghadapi musuhnya. Fawakazahu Musa, maka Musa pun menempeleng musuhnya itu. Faqadha alaih, sehingga mati, kena tinjunya Musa, akhirnya mati musuhnya itu. Ini menunjukkan istighatsah kepada Musa dari seorang Bani Israel, diceritakan oleh Allah di sini, ya, dalam batas kemampuan. Demikian pula Allah memerintahkan untuk kita memberi pertolongan kepada kaum muslimin yang istighatsah kepada kita. La ilaha illallah. Lupa saya ayatnya itu. Wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasru. Al-istinsar itu sama dengan al-istighatsah. Dan bila saudara kalian seagama istansarukum fid din, dia minta pertolongan kepada kalian, sama maknanya dengan istighatsah. Ya. Saudara kalian seagama minta tolong kepada kalian, fa'alaikumun nasru, maka wajib atas kalian untuk memberikan nasr, memberikan al-ghauth. Apa al-ghauth tadi? Pertolongan, yakni an-nasr itu. Ya. Naam. Ya. Maka wajib untuk menolongnya. Nah, dari situ menunjukkan kalau istighatsah itu dalam perkara batas kemampuan makhluk, maka itu boleh. Ya. Ya. Naam, fa hadza jaizun, ya. Maka yang demikian itu adalah jaiz. Boleh. Ar-rabi'u yang keempat, al-istighatsah bihayyin ghaira qadir min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwa khafiyyah, yaitu istighatsah kepada orang hidup dalam keadaan orang hidup itu tidak mampu. Istighatsah dalam keadaan orang hidup itu ghaira qadir min ghairin, ghaira qadir dalam keadaan tidak mampu, tetapi min ghairi an ya'taqida, tanpa meyakini anna lahu quwwah khafiyah, bahwasanya yang dimintai tolong itu mempunyai kekuatan tersembunyi, kekuatan gaib, quwwah khafiyah. Tanpa meyakini, tanpa adanya keyakinan bahwa yang dimintai tolong itu mempunyai kekuatan gaib. Ya. Seperti mithlu ayyastaghitsal ghariq bi rajulin mashlulin. Seperti seorang yang mau tenggelam, al-ghariq, orang yang mau tenggelam. Orang tenggelam itu minta tolong kepada rajul, seorang pria yang masylul, yang lumpuh. Fahadha laghwun wa sukhriyah. Maka permintaan tolong yang demikian ini sia-sia dan apa, main-main. Apa namanya, sukhriyah, memperololok. Biman istaghatha bihi, memperololok orang yang dimintai tolong itu. Fayumna minhu lihadihil illah, maka dilarang untuk berbuat yang demikian dengan sebab ini, yaitu adanya unsur sukhriyah, unsur apa, memperololok. Wali illatin ukhra, ada sebab lain yang menyebabkan dilarang perbuatan demikian. Wahyal gharik rubbama igtaraqa bidzalika ghairahu, ialah kalau orang yang tenggelam itu minta tolong kepada orang yang demikian, orang yang tidak mampu berenang, niscaya bisa jadi, rubbama bisa jadi, igtaraqa bidzalika ghairuhu, akan ikut tenggelam pula orang lain. Maka dilarang untuk minta tolong kepada orang yang tidak mampu. Fatawahama anna lihadzal masyrul quwwah khafiyah, maka bila menyangka anna lihadzal masyrul, bahwasanya orang yang lumpuh itu mempunyai kekuatan tersendiri, tersembunyi, kekuatan gaib, yunqidhu biha minasyiddah, yang akan bisa menyelamatkan dari kegentingan tersebut, bisa menimbulkan sangkaan demikian. Maka yang keempat ini tidaklah syirik, tetapi bisa mengarahkan orang kepada syirik, yaitu tawahum, sangkaan anna lihadzal masylul quwwah khafiyah, itu tadi bisa mengarahkan ke sana. Yang yungkid bisa menyelamatkan biha, dengannya biha, ha itu kembali kepada quwwah, ya, dengan kekuatan gaib itu, minasyiddah, dari malapaka. Ya, ini mengarah kepada syirik, ya. Sehingga yang keempat ini adalah perkara yang dilarang. Iya. Barakallahu fikum. Ila hunaya.